Mitra Bisnis, Februari lalu Mahkamah Agung memenangkan gugatan seorang pengusaha yang sejak 16 tahun lalu telah mendaftarkan kata Kopitiam sebagai merek dagang eksklusif untuk restorannya. Namun, pengusaha kafe Kopitiam lainnya yang tanpa izin menggunakan kata Kopitiam di nama tempat usahanya, menganggap kata Kopitiam adalah kata generik yang tidak bisa dipatenkan sebagai merek. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan pengacara hukum bisnis Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, bagaimana Anda melihat sengketa ini? Kalau merefer kepada kasusnya Kopitiam yang mempermasalahkan bahwa pemegang merek Kopitiam ini menggugat kepada semua kalangan atau pengusaha-pengusaha yang menggunakan nama Kopitiam di dalam merek dagangnya, kan gitu. Secara hukum, kalau seharusnya sesuatu yang sudah menjadi milik umum itu di dalam undang-undang merek, ya, kalau nggak salah pasal 5, merek itu tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Unsurnya apa? Itu unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terus unsur yang tidak memiliki daya pembeda. Poin yang paling pentingnya yang dalam pokok ini adalah bahwa merek yang didaftarkan tersebut telah menjadi milik umum. Nah, ini yang dipermasalahkan di dalam sengketa ini, seolah-olah Kopitiam itu adalah nama yang sudah digunakan dan itu nama umum public domain. Seperti contohnya kopi. Kopi sendiri sudah merek atau nama umum. Kenapa boleh didaftarkan? Apalagi dengan tambahan Tiam itu. Tiam itu memang bukan bahasa Indonesia, tapi itu bahasa yang umum dipakai oleh kalangan pengguna bahasa Hokkien. Di Medan sana itu orang tahu Tiam itu kedai. Jadi kalau digabungkan kata itu memang menjadi kedai kopi. Nah, kalau bicara kedai kopi, semua orang harusnya boleh menggunakan nama kedai kopi di dalam usaha dagang yang berhubungan dengan kopi, kan gitu. Nah, di sini ada timbul masalah, merek itu sudah saya pakai, kedai kopi itu saya sudah daftarkan, sudah terdaftar secara hukum. Memang seperti tadi awalnya saya katakan, pemegang merek adalah secara hukum dia yang boleh menggunakan nama itu. Secara hukum dia udah pegang, ya mau tidak mau semua orang harus tunduk kepada hukum, kan gitu nih. Nah, yang kita persoalkan adalah kenapa pada saat itu pemerintah, dalam hal ini Departemen Merek, memberikan persetujuan kepada nama itu. Kenapa pemerintah seolah-olah tidak melakukan pengecekan? Ya ini juga yang disesalkan dan dipersoalkan. Nah, dalam memutuskan mensahkan satu merek, apakah Dirjen HAKI harus meminta masukan dari para ahli seperti misalnya ahli bahasa? Sebenarnya kalau ditanya ke situ, dalam hal dia mau memutuskan untuk menerbitkan ini, dia tidak. Tapi undang-undang memberikan satu toleransi atau kesempatan bagi publik atau bagi siapapun sebenarnya sebelum ini disahkan. Karena Dirjen Merek di dalam sebelum dia menerbitkan pengesahan terhadap merek ini, dia tuh melakukan beberapa pengumuman yang batas wilayahnya itu ada gitu. Dalam waktu lingkup 6 bulan dia di dalam batas wilayah provinsi umpamanya, di dalam lingkup 1 tahun dia kemana gitu, seluruh wilayah Indonesia atau gimana, itu ada gitu. Nah, disitulah batas di mana sebenarnya pihak lain tuh dapat melakukan intervensi atau keberatan terhadap itu gitu. Walaupun faktanya di dalam pengumuman itu kita tidak bisa rasakan, tidak pernah ada masyarakat yang tahu bahwa ada orang loh yang mau mendaftarkan ini. Kita sebenarnya kita tidak tahu, publik ini nggak pernah tahu gitu bahwa ada seperti itu kan gitu. Atau pihak-pihak yang menggunakan nama merek Kopitiam ini waktu lagi proses ini diproses, dia nggak pernah tahu bahwa merek ini ada yang mohonkan untuk didaftar gitu. Nah, itu memang bukan menjadi pembenar untuk undang-undang, karena undang-undang dianggap pada saat diterbitkan dianggap orang tahu, itu ada juga filosofinya kita gitu ya. Berarti tidak diumumkan melalui media massa, koran atau TV ya Pak? Tidak. Itu yang saya bilang, teknik dari proses kita melakukan pengumuman itu saat ini Dirjen HAKI itu belum sampai ke dalam pengumuman yang sifatnya seperti publish itu. Dia hanya bersifat tambahan berita negara atau apa, itu yang sifatnya dilakukan. Belum publish seperti yang kalau di koran atau di televisi gitu, belum sampai seperti itu. Cuman kita mau bilang ada satu kelemahan dalam pendaftaran ini pada saat itu, ada lagi prosesnya. Waktu lagi ditanyakan kan apa maksud dari Kopitiam ini gitu loh. Ada situ. Maksudnya apa? Juga apakah di dalam Kopitiam ini kalian tuh mau mendaftarkan merek kelas berapa? Nah gitu. Pada saat dia menggunakan nama Kopitiam ini untuk menjual produk yang melindungi jasa yang tadi seperti yang saya bilang tadi, produknya berkaitan dengan barang yang akan dia mohonkan, itu harusnya dengan otomatis Dirjen Merek menolak gitu. itu juga termasuk dalam sisi selektifnya sebelum dia disahkan gitu. Tapi nggak tahu kenapa, apa seperti tadi kamu bilang, apakah karena dia tidak mengerti bahasanya. Sebenarnya ini mudah kalau kopitiam itu kan ditanya, apa sih arti dari kopitiam ini gitu mamanya. Dia biasanya mengatakan hanya penamaan. Nah, hanya penamaan itu kan dia bisa tanya, tiam ini artinya dari bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris, apa bahasa apa kan gitu. Dia harus menjelaskan si pemohon itu gitu. Dan sama nggak dengan produk yang dimohonkan. Jadi kalau itu sudah sama, itu nggak akan dibolehkan. Dan itu pasal 5 itu jelas kok itu mengatur mengenai itu. Demikian Ranto Simanjuntak, saya Fahmi Andrian.